بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum مسلمين kaum مسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-25 di mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, bab fi baqiyati min ahadits ad-dajjal. Fi baqiyatin min ahadits ad-dajjal, sisa-sisa dari hadis-hadis dajjal. Maksudnya hadis bab-bab yang sebelumnya atau hadis-hadis yang sebelumnya, banyak riwayat yang menjelaskan tentang Dajjal, ya. Kemudian ternyata masih ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan materinya masih seputar Dajjal. Maka Imam Nawawi rahimahullah membuatkan hadis-hadis yang lain dari atau tentang Dajjal, hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang Dajjal dan ciri-cirinya atau apapun yang berhubungan dengan Dajjal. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 7345. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Mansur bin Abi Muzahim qala haddatsana Yahya ibn Hamzah anil Auza'i an Ishaq bin Abdullah an ammihi Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يتبع الدجال من يهود أسبهان 70,000 عليهم الطيالسة. عليهم الطيالسة. Mengikuti Dajjal, yang mengikuti Dajjal nantinya dari Yahudi Asbahan, dari Yahudi Asbahan. Asbahan nama kota, nama tempat. Ya. Dari orang-orang Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal nantinya sejumlah 70,000. 70,000. Ya. 70,000 Yahudi Asbahan akan menjadi pengikut Dajjal. Dan ini yang pertama adalah tentang ciri-ciri atau keadaan yang berhubungan dengan Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi. Jadi dari Yahudi Asbahan saja yang akan mengikuti Dajjal 70,000 orang. Kemudian yang kedua, lanjutan dari hadis, alaihim at-tayalisah. Alaihim at-tayalisah, mereka menggunakan pakaian kebesaran, ya. memakai jubah, kemudian nanti dari kepalanya ada yang diturunkan ke bawah, ya, dari pakaian yang mereka pakai. Dan inilah yang dimaksud dengan toyalisah. 70 ribu orang itu dikabarkan oleh Nabi SAW memakai pakaian itu, ya, memakai pakaian itu ketika mereka menjadi pengikut Dajjal, ya. Jadi di sini dikatakan pertama adalah sifatnya Yahudi. Yahudi. Yang kedua sifatnya dari kota atau daerah yang bernama Asfahan, Asbahan. Kemudian yang ketiga adalah memakai pakaian At-Tayalisa, ya, pakaian kebesaran. Nah, ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah celaan, ya, celaan terhadap mereka yang 70 ribu dan memberikan kita sikap untuk berhati-hati, kemudian memperkenalkan kita bahwa dari suatu tempat nanti akan muncul pengikut-pengikut Dajjal yang jumlahnya sangat besar, ya, yang jumlahnya sangat besar. Kemudian kita juga tahu bagaimana peran Abdullah ibn Saba al-Yahudi menyesatkan banyak kaum muslimin yang mereka menyimpang dari syariat Islam, dari pondasi-pondasi yang penting dalam Islam, sehingga memunculkan banyak kelompok-kelompok yang menyimpang jauh dari agama Islam. Dan pada hakikatnya syiarnya Yahudi, agamanya Yahudi, ya. Nah, kemudian nanti terus sampai nanti di akhir zaman, mereka-mereka yang berasal dari Asbahan ini dan berideologi yang berideologi Yahudiyah atau berkebangsaan Yahudi menjadi pengikut Dajjal dan jumlahnya sangat besar. Maka berita ini memberikan pelajaran yang pertama tentang Dajjal, yang kedua tentang kita harus tahu bahwa menjadi peringatan dari Nabi kepada kita agar kita berhati-hati, kemudian juga mengetahui bahwa dalam agama ini akan terjadi penyimpangan yang mengarah kepada dasar-dasar agama Yahudi. Dasar-dasar agama Yahudi, dan nanti mereka akan mengikrarkan atau mengumandangkan keyahudiannya dan menjadi pengikut setia Dajjal. Ya. Ini hadis yang tidak kita temukan di riwayat-riwayat sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi, hadis-hadis lainnya yang berhubungan dengan Dajjal, yaitu pengikut Dajjal nanti dari Yahudi Asbahan 70 ribu orang, kemudian yang kedua mereka menggunakan toyalisah. Toyalisah semacam pakaian khusus, ya, orang-orang yang mewah, orang-orang yang kaya, ya, yang tidak akan memakainya kecuali orang-orang yang punya harta, dan mereka memakai pakaian itu untuk membangga-banggakan. Apa yang mesti mereka banggakan? Apa yang pantas mereka banggakan ketika mereka menjadi pengikut Dajjal? Ya, menjadi pengikut Dajjal. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, 7346. Sebelum kita baca hadis yang sebelumnya, ini dikatakan dari Ishaq bin Abdullah, ya, dari pamannya Anas bin Malik. Maksudnya paman di sini adalah paman tiri, ya. Paman tiri yaitu saudara seibu. Saudara anak dari saudara seibu. Anas bin Malik punya saudara seibu yaitu Abdullah ibn Abi Talha. Ya. Kalau Anas bin Malik, sementara Abdullah bin Abi Talha adalah saudara tirinya, ya, saudara tiri di Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Abu Talha suaminya ibunda Anas, suami ibunda Anas ibn Malik Ummu Sulaim, ya, yang kita tahu bagaimana sejarah dia menikahi Ummu Sulaim, kemudian nanti Anas atau Abu Talha punya anak dari Ummu Sulaim yang meninggal di waktu kecil, yang nanti akan lahir anak ketika di malam yang setelah berhubungan badannya, baru Ummu Sulaim menjelaskan tentang meninggalnya anak mereka. Ya. Dia sakit, kemudian Abu Talha tetap berangkat bekerja. Kemudian setelah pulang, dia tanyakan keadaan anaknya. Katanya lebih baik dari yang sebelumnya, kata Ummu Sulaim. Dan kemudian beliau di malam harinya berdandan, menyuguhkan makanan yang lezat, yang istimewa untuk suaminya. Kemudian malam itu mereka pun berhubungan badan, dan setelah itu barulah Ummu Sulaim menjelaskan tentang kematian anaknya dengan menyatakan bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan didoakan oleh Nabi keberkahan untuk pembuahan yang terjadi pada malam itu, dan lahirlah anak-anak yang lain dari Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ini yang menjadi saudara seibunya Anas bin Malik, termasuk Abdullah bin Abi Talha, yang anaknya Ishaq di sini meriwayatkan dari Anas an ammihi. Keliru berarti saya. An ammihi si ayah bukan seibu. Karena am itu adalah saudara seayah. Ya. Maksudnya ayahnya bersaudara dengan si fulan. Berarti Abdullah atau ungkapannya yang di sini Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ya. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Di sini riwayatnya Ishaq bin Abdullah an ammihi Anas bin Malik. An ammihi Anas bin Malik. Ya. Anas dengan Abdullah bin Abi Talha saudara seibu. Ya, saudara seibu. Tapi enggak. Ya. Ungkapannya sebenarnya gimana itu? Membingungkan juga ungkapan am di sini. Karena yang saudara di bagian ayah itu namanya am, kalau di bagian ibu khal, itu yang saya maksud. Tetapi terlepas dari itu, Ishaq ini adalah kemenakan dari Anas, kemenakan karena ayahnya Abdullah saudara seibu Anas bin Malik. Ya, Abdullah bin Abi Talha sementara Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhuma, radiyallahu ta'ala an. Ya. Itu yang mungkin perlu kita catat, bahwa di sini kemenakan meriwayatkan dari paman. Kemenakan meriwayatkan hadis dari paman. Ya, Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an. Kita baca hadis yang kedua. 7346. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال هم قليل. Itu hadis yang kedua seputar Dajjal. Hadisnya hadis Ummu Syarik. Ya. Ummu Syarik Al-Ansariyah, wanita kaya. Ya, wanita dermawan, wanita aktivis. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Syarik, dia dari kaum Ansar dan dia banyak harta dan juga hartanya bermanfaat untuk banyak orang. Ya, untuk banyak orang. Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, sahabat Nabi, ketika diceraikan oleh suaminya. Ini hadis yang kapan? Diceraikan oleh suaminya. Iya, sebelum hadis Jassasah. Ya, sebelum hadis Jassasah. Ya, ketika Fatimah bin Qais ini dalam masa idahnya disuruh oleh Nabi untuk, karena dia sudah talak tiga, tentu tidak di rumah suaminya lagi. Makanya Fatimah ini diminta oleh Nabi, sudah kamu tinggal di rumah Ummu Syarik. Ini yang dimaksud. Ummu Syarik ini seorang wanita kaya, banyak berguna hartanya oleh banyak orang. Rumahnya rumah singgah, banyak tamu-tamu yang di rumahnya, banyak perannya dalam dakwah. Nah, beliau sekarang juga merupakan perawi hadis. Jadi benar-benar aktif wanita ini radhiyallahu ta'ala anha. Dan bahkan yang luar biasa, sekali Jabir bin Abdullah, ya, menjadi muridnya. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk satu dari tujuh orang sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Nabi. Ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dan ternyata di sini dia mengambil hadis dari Ummu Syarik. Kata Jabir radhiyallahu anhuma, akhbaratni Ummu Syarik, mengabarkan kepadaku Ummu Syarik, namanya Ghaziyah, ya, annaha sami'atin nabiyyi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi SAW yaqul, ya, Ghaziyah, namanya Ghaziyah bintu Dudan, ya, Ghaziyah bintu Dudan Al-Ansariyah. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang didengar oleh Ummu Syarik radhiyallahu anha, la yafirranna an-nasu min ad-dajjal fil jibal. Ini tentang Dajjal, ya. Kata Nabi, benar-benar akan melarikan diri manusia-manusia dari Dajjal. Kemana mereka melarikan diri? Ke gunung-gunung. Ya. Ke gunung-gunung melarikan diri dari Dajjal. Dan ini berita dari Nabi. Dan kita tahu bahwa di antara cara untuk terhindar dari Dajjal apa? Lari. Ya. Di antara cara yang diajarkan Nabi untuk selamat dari fitnah Dajjal, ketika berjumpa dengan zamannya, jangan berjumpa. Dan inilah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dajjal itu tidak sekaligus berjumpa dengan semua manusia. Dia berpindah-pindah. Makanya ketika dia berada dan di suatu tempat dan terdengar dia mengarah ke tempat kita, jangan tinggal di situ lagi. Menjauh. Makanya di sini Nabi mengatakan mereka manusia-manusia melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Ya. Ke gunung-gunung. Ketika nanti Dajjal sudah pergi dari negeri mereka, baru mereka kembali. Baru mereka kembali. Dan ini cara yang di antara cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Ya. Dari fitnah Dajjal. Tidak ada yang sengaja menjumpainya, menurut berita dari Nabi SAW, dari orang yang beriman, kecuali yang laki-laki yang dari Madinah itu. Yang ada pendapat perawi bahwa dia adalah Al-Khadir. Ya, Al-Khadir. Meskipun misalnya dia bukan Khadir, tetapi dia manusia yang spesial, yang istimewa, yang disiapkan oleh Allah untuk mengingatkan manusia tentang Dajjal ketika itu. Kalau dari Nabi sudah lengkap, tetapi ketika tiba Dajjal tidak ada yang mengingatkan. Kalau bukan keimanan, pengetahuan kita tentang Dajjal dan orang tadi yang dikeluarkan oleh Allah dari Madinah, kemudian dia menjumpai Dajjal, kemudian mengumumkan, ya ayuhannas hadzal Dajjal, wahai manusia, inilah Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ini fakta. Ya. Jangan ditunggu-tunggu lagi waktunya. Ini dia orangnya. Kemudian dia dibunuh. Dihidupkan lagi. Sebagian dipotong dua badannya. Sebagian dalam riwayat yang sudah kita baca, itu kedua kakinya dibuntungkan dari pangkal paha. Kemudian nanti disuruh, udah kamu berjalan. Padahal kakinya tidak ada. Tiba-tiba dia jadi manusia seperti biasa. Nampak oleh orang banyak. Setelah terjadi seperti itu, orang ini kembali mengatakan, ketahuilah bahwa perbuatannya ini kepada saya tidaklah menambahkan kecuali keyakinan saya bahwa dia Dajjal. Diumumkan kepada manusia. Nah, selain dari itu tidak ada yang berjumpa dari orang yang beriman atau sengaja menjumpai Dajjal. Karena Nabi SAW menyuruh lari. Dan ini yang terjadi. Dia benar-benar akan ada manusia yang nanti lari dari Dajjal ke puncak-puncak gunung. Kemudian qalat Ummu Syarik, berkata Ummu Syarik. Ini juga menunjukkan bahwa wanita-wanita sahabat itu belajar agama bukan menerima begitu saja. Oh ya sudah. Kalau begitu, yalah enggak apa-apa. Enggak. Mereka orang yang menalar, orang yang berpikir. Mereka juga menganalisa. Ummu Syarik di sini menunjukkan kecerdasannya sebagai seorang wanita muslimah mukminah. Bertanya kepada Nabi. Pertanyaan terkadang menunjukkan orang itu memahami, berupaya untuk mengerti. Maka kata Ummu Syarik, ya Rasulullah, fa'inal arabu yawma'idh, kok bisa terjadi dengan begitu mudahnya Dajjal pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Mana pejuang-pejuang muslim? Mana mujahid-mujahid mukmin? Mana orang-orang Arab yang gagah perkasa dahulunya berjuang berjihad di jalan Allah? Ya. Mana mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hum qalil. Ketika itu orang yang mereka-mereka yang berjiwa ya, besar, yang beriman kuat, ketika itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Ini berita dari Nabi SAW tentang Dajjal, bahwa manusia nanti banyak yang meninggalkan Dajjal, berlari menjauh dari Dajjal, kemudian dan tidak ada yang berusaha untuk memerangi Dajjal, untuk menghalang atau menentang. Tidak ada, apalagi dia mengaku Tuhan pencipta semesta alam, maka orang tidak berani. Ya, tidak berani. Dan fitnahnya sangat besar. Nabi SAW juga tidak menganjurkan untuk berhadapan dengan Dajjal. Tidak menganjurkan untuk berhadapan dengan Dajjal. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia fitnah yang besar. Adanya orang Arab yang dimaksud di sini bukan bangsanya. Yang semata-mata bangsa Arabnya, tetapi yang dimaksud seperti dijelaskan oleh para pensyarah hadis, maksudnya mereka yang berperang di jalan Allah dahulu, yang berjuang bersama Nabi. Seperti itu ada enggak? Seperti sahabat-sahabat di perang Badar, ya, di perang Uhud, di perang peperangan-peperangan yang lainnya yang bersama Nabi, ada enggak mereka yang seperti itu di akhir zaman? Kata Nabi SAW, hum qalil, mereka jumlahnya sedikit. Ya, jumlah sedikit itu yang pertama penyebabnya. Dan ini juga ya, ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus realistis. Ya. Agama menekankan ini. Menekankan bahwa bila mana jumlah tidak seimbang, maka Islam tidak menganjurkan untuk berperang. Bukankah 13 tahun lamanya tidak diizinkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang? Bukan berarti mereka yang berada di Mekah itu penakut. Abu Bakar tidak mau takut berperang, maka tidak diizinkan. Umar juga tidak mampu berperang. Para sahabat yang ada ketika itu tidak bisa berperang. Mereka orang-orang yang suka berperang malah. Sedikit-sedikit berperang. Ya. Tetapi karena agama kita melihat atau menyesuaikan dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya di dalam sebagian surah Al-Quran, mungkin surah Al-Anfal, ketika Allah pertama kali memperlawankan antara satu orang melawan sekian orang dari musuh, kemudian diturunkan oleh Allah al-ana khaffafallahu alaikum, Allah apa kan, satu orang mungkin hanya melawan dua orang, ya. Inilah kemampuan yang bisa dilakukan oleh orang yang beriman ketika berlawanan dengan musuh di medan perang. Nah, ketika pasukan-pasukan yang handal itu sedikit, sementara Dajjal dari Yahudi saja itu berapa? 70 ribu orang, belum yang lain, pengikut-pengikut yang lain, orang munafikin yang mengikuti dan pasukannya lengkap dengan persenjataan. Kita tahu bagaimana ketika orang yang datang ingin menghadap Dajjal, pemuda yang beriman itu, ya kan dia pertama dihadang oleh Al-Gojo Dajjal. Bukan, Dajjal itu bukan sendiri, dia banyak pengikutnya, bala tentaranya. Makanya kalaupun ada pasukan yang siap untuk menyerang Dajjal, tapi jumlah tidak seimbang. Maka dalam hal ini tentu tidak berperang, ini yang sesuai dengan tuntunan. Tidak berperang sesuai dengan tuntunan, karena kemampuan tidak memungkinkan. Dan syariat jihad pun, berperang pun, itu jauh setelah Islam, dakwah telah tegak. Ya. Bukan berarti seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai kita berpikir bahwa para sahabat di Mekah itu mereka orang-orang yang penakut. Sama sekali bukan. Bukan karena mereka takut berperang sehingga belum disyariatkan. Bukan, mereka tidak takut mati malah. Ya. Tetapi agama kita adalah agama yang sangat sempurna sehingga syariatnya pun disesuaikan dengan kemampuan. Yang tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Ya. Jumlah pun juga bila mana tidak seimbang, tidak disyariatkan untuk berhadapan di medan perang. Nah, ini yang mungkin juga ketika Ummu Syarik bertanya, kemana para pejuang-pejuang Muslim? Tidak bisakah mereka menghadang dan melawan Dajjal? Nabi SAW mengatakan bahwa jumlah mereka sedikit. Nah, ini juga menunjukkan di akhir zaman bahwa Ahlul Haq itu kecil sedikit. Ahlul Batil banyak. Apalagi ketika sudah muncul ya tanda-tanda kiamat besar. Ahlul Haq sedikit di akhir zaman. Ahlul Batil banyak. Ya. Sementara kebenaran itu standarnya bukan banyak orang. Bukan banyak orang. Nah, ini juga menjadi bahan atau pelajaran bagi kita bahwa berpegang kepada kebenaran ini di akhir zaman semakin susah. Pertama karena jumlah. Makanya para ulama mengatakan ini di masa dahulu malah, di masa generasi tabi'in. Alaikum bi ahli sunnati khairah. Hendaklah kalian berbuat baik terus, berbaik-baikan sesama ahlu sunnah. Atau berlaku baik dengan mereka. Fa innahum aqallun nas. Karena ahlu sunnah itu sedikit. Sedikit. Ini tidak sudahlah sedikit sesama mereka saling berperang, saling musuh-musuhi. Ya. Nah, ini yang juga menjadi pelajaran penting bagi kita tentang hadis Dajjal yang disampaikan oleh Nabi di sini bahwa ahlul haq ada. Yang berada, yang bahkan ketika berjumpa dengan Nabi Isa, kan ada yang selamat dari Dajjal. Kemudian berjumpa dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa memuji-muji mereka, mengusap-ngusap mereka, dan menetapkan derajat di surga untuk mereka. Seperti yang diperintah oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa mereka ada yang selamat, ada yang melalui fitnah yang besar itu dengan izin Allah. Sampai berakhir fitnah itu, mati dibunuh oleh Nabi Isa Dajjal, dan mereka muncul kembali. Ya, ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis kedua seputar Dajjal yang tidak ada di hadis-hadis sebelumnya. Hadis ketiga 7347, masih hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan jalur sanad yang lain. Kata beliau, wahaddatsanahu Muhammad bin Bashar wa Abdu bin Hubayb, ini dua orang gurunya. Qala haddatsana Abu Asim an ibni Jurayjin bihadzal isnad. Ya, dari Ibnu Jurayj kemudian sampai nanti kepada Ummu Syarik, sama dengan sanad sebelumnya dan bunyi hadisnya sama. Ya, bunyi hadisnya tentang manusia yang melarikan diri dari Dajjal ke puncak-puncak gunung dan mereka selamat. Ya, tentunya mereka selamat. 7348 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ahmad bin Ishaq al-Hadrami qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni bin al-Mukhtar qala haddatsana Ayyub an Humaydi bin Hilal an Rahtin minhum Abu Dahma wa Abu Qatadah. An Rahtin minhum Abu Dahma wa Abu Qatadah. Ya. Qalu kunna namurru ala Hisham bin Amir fanati Imran bin Husayn ibn Husayn radhiyallahu anhu faqala ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ini dia tentang dajjalnya ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. Ini hadis pendek sekali ya, dibawakan oleh Imam Muslim dari hadis siapa yang berikan hadis ini, Imran ibn Husain ya, bermula hadis ini dari cerita Humaid bin Hilal. Ada perawi di situ namanya Humaid bin Hilal. Ada Humaid bin Hilal di ujung baris yang kedua. Ya, an Humaid bin Hilal. Nah, dia yang bercerita. Kata beliau, ia mendapatkan dari sekumpulan orang rahtun. Ya, sekumpulan orang. Di sini apa artinya? Sekelompok orang. Di antara yang orang sekelompok ini ada dua orang yang disebutkan di sini identitasnya. Yang pertama Abu Dahma, yang kedua Abu Qatadah. Ya, kita lihat siapa Abu Dahma ini. Abu Dahma ada namanya Qarafah, namanya Qarafah ibn Buhais al-Adawi. Ya, al-Adawi al-Basri. Kemudian yang kedua Abu Qatadah, di sini namanya Abu Qatadah al-Adawi, namanya Tamim ibnu Nadir. Ini dua orang yang secara tegas di sini yang menyampaikan berita ini kepada perawi tadi, Humaid ibnu Hilal. Ya, kalaupun tidak disebutkan jumlah semuanya, tapi yang menyampaikan kepada dia dari kelompok tadi dua orang, Abu Dahma dengan Abu Qatadah. Dan mereka bercerita tentang kasus. Kasusnya apa? Kata mereka, kunna namurru ala Hisham bin Amir. Kami pernah melewati, menjumpai ya, untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu tentang hadis. Ya. Kunna namurru ala Hisham bin Amir fanati Imran bin Husain. Ya. Jadi mereka ini sekumpulan penuntut ilmu, pelajar, santri. Mereka berguru kepada Hisham bin Amir yang pertama, kemudian mereka juga mendapatkan kesempatan dan kemuliaan berguru kepada siapa? Sahabat. Ya. yaitu di antaranya Imran bin Husain. Ya, kunna namurru ala Hisham bin Amir fanati Imran bin Husain. Ya, lalu kami setelah itu mendatangi Imran bin Husain untuk belajar lagi. Faqala dzata yaumin, suatu hari ia berkata, Imran, innakum latujawizuni ila rijalin. Nah, inilah jadi nampak oleh Imran ini mereka lebih banyak menghabiskan waktu belajarnya dengan orang-orang lain, dengan guru-guru yang lain yang mana mereka ini bukan sahabat Nabi, bukan sahabat tapi dari generasi tabi'in seperti Hisham bin Amir tadi. Kata Imran, kalian saya lihat lebih banyak menghabiskan waktu-waktu kalian belajar dengan orang-orang yang lain. Maka nu bi ahdara li Rasulullah sallam minni. Mereka itu tidaklah lebih menghadirkan apa-apa yang dari Nabi lebih dari saya. Ya. Tidaklah mereka lebih banyak menghadirkan hadis-hadis Nabi daripada saya. Karena memang Imran bin Husain termasuk yang banyak meriwayatkan hadis walaupun tidak tergolong kepada yang tujuh, tetapi dia juga termasuk banyak riwayatnya. Bisa jadi ketika itu sebagian sahabat yang tersisa tidak banyak, di antaranya adalah Imran bin Husain. Jadi Imran bin Husain tegur, ya, kalian kenapa tidak mempergunakan kesempatan ketika yang tersisa dari sahabat itu sudah sedikit, kenapa kalian tidak menghabiskan waktu untuk mengambil hadis-hadis Nabi langsung dari mereka dan sanadnya lebih tinggi? Ya, itu yang ditegur oleh Imran. Wala a'lama bi haditsihi minni. Bahkan tidak ada seorang pun yang lebih mengenali hadis Nabi daripada saya. Ini ungkapan bukan kesombongan, tetapi menegur mereka. Bukan berarti tidak boleh belajar dengan yang lain, tetapi seakan-akan mereka ini tidak peduli dengan status adanya sahabat. Masih adanya sahabat yang seharusnya mereka menghabiskan waktu untuk menggali hadis-hadis yang dan hadis Nabi dari dia, karena usianya kan tidak lama lagi. Ya. Dan mereka kalau dari sisi ke tingkat riwayatnya tentu lebih tinggi, karena tidak ada perantara antara mereka yang meriwayatkan ini dengan Nabi kecuali satu orang. Kalau seandainya ada mereka lebih perhatian kepada hadis-hadis tabi'in, mereka meriwayatkan hadis perantara antara mereka dengan Nabi berapa orang? Mesti dua orang. Tabi'in kemudian sahabat. Sekarang ini sahabat masih ada. Seakan-akan mereka tidak peduli. Ini yang ditegur oleh Imran bin Husain. Padahal saya lebih banyak menguasai hadis Nabi daripada mereka. Nah, lalu beliau setelah muqaddimah tadi menyampaikan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan Dajjal, kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul. Jadi hadis ini disampaikan didahului oleh cerita, kasus dan juga pelajaran bagi kita. Kalau seandainya masih ada ulama-ulama, ahli ilmu yang tua dan dia mengajarkan agama, maka lazimilah majlisnya. Lazimah majlisnya. Karena tentu dari sisi guru, mereka ini lebih banyak gurunya atau lebih ada guru-guru yang tidak dicapai oleh yang masih muda. Yang tidak berhubungan, kalaupun nanti ada riwayat yang dari jalurnya, maka tentu perantara dengan guru itu sudah dua. Nah, ini yang juga menjadi pelajaran kita. Kembali ke hadis, kata Nabi SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Kata Nabi, tidak ada semenjak diciptanya Nabi Adam. Nabi Adam berapa ukurannya? 60 hasta. 60 hasta berapa meter? Kurang lebih 30 meter panjangnya. Lihat bagaimana besarnya. Kata Nabi SAW, malah tidak ada semenjak dicipta Nabi Adam, antara dicipta Nabi Adam dengan tegaknya kiamat, makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Ya, jadi Dajjal itu besar. Dan Nabi mengatakan masih kalah besarnya Nabi Adam AS. Karena antara dicipta Nabi Adam sampai kiamat, tidak ada makhluk yang melebihi besarnya daripada Dajjal. Ya, Dajjal yang terbesar. Akbar minad Dajjal. Maka Dajjal badannya besar. Ya, raksasa yang besar di akhir zaman nanti muncul. Ya, dan kita tahu bagaimana dia membesar. Kalau seandainya dia awalnya adalah jassasa atau Ibnu Sayyad, maka dia nanti ketika muncul membesar. Sebagaimana membesarnya Ibnu Sayyad yang nampak disaksikan langsung oleh kedua mata Ibnu Umar. Ibnu Umar melihat nyata bahwa ketika Ibnu Sayyad ini marah, semarah-marahnya badannya membesar. Badannya membesar sampai sempit jalan oleh ukuran badannya. Kata Ibnu Umar menceritakan dan dia melihat langsung. Dan dia ceritakan kepada saudaranya atau saudarinya Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma. Intinya, jadi Dajjal itu kalau seandainya sebelumnya ukuran badannya kecil, nanti dia membesar dan besar ukurannya itu yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Dia manusia. Kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, sudah jelas masih ada makhluk yang lain lebih besar seperti langit, bumi. Tetapi kalau dilihat sejarah manusia, maka Dajjal yang terbesar dari manusia. Yang nanti akan muncul di hari kiamat sebagai tanda kiamat. Itulah hadis yang keempat dari hadis-hadis selain seputar Dajjal, selain dari hadis-hadis yang telah kita baca. Yang pertama, pengikutnya 70 ribu orang dari Yahudi Asbahan menggunakan pakaian khusus dinamakan Toyalisa, pakaian kebesaran dengan dari kepala. Ya. Kemudian yang kedua, manusia akan melarikan diri dari Dajjal ke puncak-puncak gunung. Ya. Kemudian yang bisa memerangi Dajjal ada, cuma jumlah tidak seimbang. Kemudian hadis yang ketiga tadi, atau yang keempat, bahwa ukuran Dajjal itu sangat besar. Dan dia manusia terbesar sepanjang sejarah manusia. 7349, hadis terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Masih ada? InsyaAllah. Imam Muslim mengatakan, wahaddathani Muhammad ibn Hatim qala haddathana Abdullah ibn Ja'far ar-Raqqi qala haddathana Ubaidullah ibn Amr an Ayyuba an Humaid ibn Hilal, yang tadi di atasnya Humaid ibn Hilal, an thalathati rahtin min qawmihi. Jadi Humaid ibn Hilal ini satu kaum dengan yang meriwayatkan kepadanya dari kumpulan orang tadi. Dan di sini disebutkan tiga orang, ya, yang menyampaikan hadis ini kepada Humaid. Sementara yang di atas sekelompok di antara mereka ada dua, yaitu Abu Dahma dengan Abu Qatadah. Yang satunya lagi tidak disebutkan. Ya, an thalathati rahtin min qaumihi fihim Abu Qatadah. Di antara mereka ada Abu Qatadah, ya, Al-Adawi Al-Basri. Qala kunna namurru ala Hisham bin Amir ila Imran bin Husain bimisli hadithi Abdul Aziz bin Mukhtar. Ya. Ghayra annahu qal amrun akbaru min ad-dajjal. Ya, ini masih hadis yang sama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis Imran bin Husain. Ya. Cuma di sini lafaznya ada sedikit berbeda. Kalau di atas ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun. Kalau di sini amrun. Yang pertama khalqun, makhluk, dan di sini amrun, yaitu sesuatu yang lebih besar daripada Dajjal. Tetapi sesuatu di sini maksudnya sudah kita ketahui bahwa manusia, di antara manusia. Kalau yang sesuatu umum tentu masih ada seperti kursi Allah. Ya. Jangankan kursi, sebelum kursi langit dan bumi, tidak akan mungkin lebih besar daripada Dajjal, lebih besar daripada bumi. Kalau dia lebih besar daripada bumi, bagaimana dia berputar, berkeliling dunia? Ya, membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, yaitu 40 hari atau totalnya 434 hari, hari-hari biasa. Kalau seandainya dia lebih besar daripada bumi, tentu dia di situ saja. Ya, tegak, kemudian dia lihat, dipegang sana, pegang sini, tidak. Dia berkeliling, menunjukkan dia tentu tidak sebesar bumi. Ya. Yang dimaksud dengan amrun di sini, walaupun maknanya sesuatu, tetapi adalah, maksudnya adalah manusia. Tidak ada manusia yang semenjak dicipta Nabi Adam sampai akhir dunia, akhir masa, yang lebih besar daripada Dajjal. Ya. 7350. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujr, tiga orang ya guru Imam Muslim di sini, qalu haddatsana Ismail ya'nuna ibn Ja'far anil ala an abihi an abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal sittan ya tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhan aw ad-dajjal aw ad-dabbah aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Ya, ini hadisnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Inti dari hadis ini adalah yang pertama, cara untuk selamat dari fitnah, yaitu banyak beribadah. Ya, dari fitnah Dajjal terutama, Nabi SAW mengatakan badiru bil amal, bersegeralah beramal, jangan tunda, jangan ditunda jumlahnya juga. Nah, nantilah saya perbanyak, nah, perbanyak langsung dan bersegeralah melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh sebelum muncul enam. Ya, ada enam nanti. Kalau sudah muncul enam ini, maka amalan sudah susah dilakukan. Ya, sudah susah memperbanyak ketaatan. Yang pertama dari enam ini adalah tulu'un syamsi, terbitnya matahari, min maghribiha, dari barat. Ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi berguna taubat, dan juga tidak berguna lagi amal saleh, tidak bermanfaat untuk menambah keimanan, untuk menambah pahala kalau sudah terbit matahari dari barat. Ini tanda yang pertama dari enam tanda yang disebutkan Nabi, yang mana beliau menyuruh kita beramal terus, banyak beramal sebelum yang enam itu muncul. Yang kedua, ad-dukhan, asap. Ini juga sudah kita dapatkan di riwayat sebelumnya, awid dajjal, dan sebelum muncul dajjal. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Jadi perbanyaklah melakukan ketaatan dan amal saleh, jangan ditunggu-tunggu keluarnya dajjal. Ya, nanti kalau sudah keluar dajjal, maka susah beramal. Ya, susah beramal, ketakutan, dan juga tidak ada lagi semangat untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang keberapa? Keempat, ad-dabbah, hewan melata. Ya, hewan melata yang merupakan juga tanda kiamat. Hewan ini yang nanti muncul, keluar, menjumpai manusia dan mengatakan bahwa manusia kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan bahasa manusia. Yang kelima, khassata ahadikum. Ya. Ini juga perkara-perkara pribadi seseorang. Nah, jangan ditunda-tunda beramal, nanti datang masalah pribadi sehingga kita beralasan, oh saya tidak sempat beribadah. Saya sempat karena mungkin sakit, atau mungkin sudah disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang banyak, sehingga banyak alasan untuk tidak beribadah sebelum itu tiba. Ya. Selagi banyak kesempatan, atau selagi ada kesempatan, jangan ditunda-tunda. Ini dimaksudkan Nabi badiru bil amal, atau amrul ammah, atau perkara umum. Ya, perkara umum disebabkan oleh fitnah, orang tidak lagi bisa ke rumah Allah misalnya. Ketika perkara yang menimpa secara global, perkara-perkara global ya, seperti wabah-wabah, orang kan susah beribadah. Ibadah-ibadah yang dilakukan berjamaah sudah tidak lagi dilakukan. Salat Jumat ditiadakan karena Jumat kan berjamaah. Hari raya di mana? Di rumah. Salat berkeluarga di rumah. Nah, sebelum itu tiba, kenapa ketika masalah keadaan masih normal kita tidak mau beribadah? Salat Jumat tidak ada yang datang, atau masih berat untuk datang ke salat Jumat, salat berjamaah juga pun tidak. Ya. Nah, ini kalau sebelum itu tiba, berarti menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu akan muncul nanti. Maka banyaklah beribadah, kata Nabi SAW. Ini hadis yang ke-7350 dan yang berhubungan dengan Dajjal adalah tadi, beribadahlah sebelum Dajjal tiba. Ya. Banyaklah beribadah dan jangan ditunda-tunda. 7351 dengan 7352. Tadi yang terakhir. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Umayyah ibnu Bisthan Al-Aisy qala haddatsana Yazid ibn Zuraij qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Al-Hasan an Ziyad ibn Riyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil amali sittan الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. Sama dengan hadis yang sebelumnya, intinya adalah beramallah, bersegeralah melakukan kebaikan dan amal saleh sebelum ada yang sebelum datang yang enam, Dajjal, asap, dabbatul ardi, hewan melata keluar muncul, kemudian terbitnya matahari dari barat, atau perkara yang global, atau perkara atau urusan-urusan pribadi-pribadi yang membuat kita tidak lagi bisa beribadah dan banyak alasan untuk melakukan ketaatan. Ya. Hadis terakhir di bawah bab ini 7352 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdus Samad ibn Abdul Waris qala haddatsana Hammam an Qatadah bihadzal isnadi mithlahu. Sanadnya yang baru ya, sampai kepada Qatadah yang di atas ya, dari Qatadah sampai kepada Abu Hurairah sama, Anil Hasan an Ziyad bin Rabah an Ziyad bin Riyah an Abi Hurairah, sebelumnya sampai Imam Muslim itu berbeda, bunyi hadisnya sama, yaitu perintah untuk banyak beribadah, banyak beramal soleh sebelum datang enam perkara, salah satunya adalah Dajjal. Itulah riwayat-riwayat yang tersisa, walaupun masih banyak yang lain, tetapi yang sesuai dengan persyaratan Imam Muslim, riwayat-riwayat yang tersisa seputar Dajjal. Kalau kita kumpulkan, ada buku yang mengumpul tentang Dajjal, mungkin tidak sebanyak dengan hadis yang kita dapatkan di sini, di kitab ini, karena lebih banyak lagi dari hadis yang sekarang. Sangat banyak riwayat-riwayat yang lain yang tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim atau tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari, justru dikeluarkan oleh ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi itu adalah bab sisa-sisa hadis Dajjal, maka tentu setelahnya tidak ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan Dajjal. Coba kita lihat bab yang ke-26, keutamaan ibadah pada masa harat, yaitu banyaknya pembunuhan. Sudah tidak lagi tentang Dajjal. Kemudian bab yang ke-27, bab jarak antara dua tiupan sangkakala, sudah lagi tidak Dajjal. Dan 27 ya? 28. Ya, 27 dan 28 itu tidak berhubungan dengan Dajjal. Berarti bab yang ke-25 tadi memang riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang terakhirnya seputar Dajjal. Dan kalau kita kumpulkan dari awal ya, yang berhubungan dengan Dajjal ini sangat banyak pengetahuan kita seputar Dajjal, mulai dari sebelum Ibnu Sayyad sudah ada tentang Dajjal, bahwa dia muncul di muka bumi ini, ya. Bab yang ke-18, coba dilihat. 18 apa? Hari kiamat dan tegakan terjadi. Seorang lainnya lalu dia berangan-angan menempati posisi si mayit karena bencana yang dihadapi. Ya, dari semenjak bab setelah itu ya, tentang Ibnu Sayyad sampai sekarang. Ya, kemudian ada sebelum-sebelumnya yang berhubungan dengan Dajjal. Kalau dikumpulkan cukup banyak dan memberikan kita pelajaran yang sangat penting tentang Dajjal. Dan banyak buku-buku yang sudah mengumpulkan tentang tanda-tanda kiamat. banyak para ulama yang mengumpulkan tanda-tanda kiamat termasuk Dajjal. Dari sana, di sana kita akan dapatkan nanti riwayat-riwayat yang belum kita dapatkan atau tidak kita dapatkan di Sahih Muslim. Yang pertama, karena memang Sahih Muslim mensyaratkan sahih sesuai dengan persyaratannya, dan bisa jadi, dan kita yakin bahwa hadis sahih bukan hanya di Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, masih ada di tempat-tempat yang lain. Maka kalau kita ingin lebih luas lagi membahas tentang Dajjal, maka baca buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis seputar Dajjal, ya, hadis-hadis seputar Dajjal. Tetapi yang sudah kita baca ini sudah cukup baik, cukup mengumpulkan pengetahuan yang sangat banyak seputar Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari Dajjal dan selalu membimbing dan menuntun kita untuk berjalan di atas tuntunan yang benar, di atas jalan yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Innahu Jawadun Karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan yang ingin saya sampaikan adalah klaim bahwa Dajjal itu sudah muncul, ya, ya. Disebutkan ditampilkan ini orang ini adalah Dajjal, si fulan adalah Dajjal dari negara ini, kemudian dengan rambut yang panjang ikal. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Dajjal rambutnya kan juga keriting, ya. Jadi nanti ada orang yang disesuaikan ciri-cirinya tentang Dajjal lalu dianggap Dajjal. Sementara di sini kita tahu bahwa Dajjal itu akan turun dengan jumlah keberadaannya di bumi 40 hari, ditotalkan semuanya jadi 434 hari sesuai dengan hari-hari biasa. Kemudian dia membawa apa? Membawa api dan air atau surga dan neraka. Kemudian dia punya bala tentara, membawa senjata. Nah, ini yang kalau kita cocok-cocokkan, kalau memang diklaim itu Dajjal, tidak sama sekali dengan Dajjal yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dan kita yakin Dajjal itu muncul, dan kita yakin juga sekarang belum ada, belum muncul. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.